ikhlas, Aisyah. Itu yang sekarang sedang berusaha aku jalani. Tapi untuk itu aku butuh kamu. Ada banyak tokoh perempuan hebat dalam perkembangan sejarah Islam. Khadijah contohnya. Istri Rasulullah bukan saja yang pertama kali menerima agama Islam. Maafkan saya, Profesor Fahri. Saya sudah lancang memotong penjelasan Anda. Tidak masalah. Penjelasan Anda bagus sekali. Andaikan kabut. Fahri, saya ini Hulya. Kamu lupa? She's still available. Oh, dalam satu hari sudah dua perempuan menyatakan cintanya. Kalau kamu menganggap saya sebagai saingan kamu, kamu salah. Kamu ini salah, siap! Pergi! Hei, bukan begitu caranya memperlakukan perempuan. Apalagi ibumu sendiri. Hoi! You! It's all because of you! You have ruined our lives! This is bullshit. Let's be friends. Mau sampai kapan kamu menunggu? Sampai Aisyah ketemu kamu. Fahri, aku mohon Fahri. Selama ini yang kamu lakuin itu karena siapa? Karena apa? Apa udah karena Allah? Tolong doakan istri saya, Aisyah.